di dunia musik Maumere, saya DJ Sony akan mempersembahkan lagu untuk Anda. Selamat mendengarkan. Walau hanya untuk DJ Sony. Saya bukan DJ tapi saya tukang coli.